اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Kemudian dalil yang ketiga, wali muslimin an jundib, wali muslimin an jundub Ibni Abdillah radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla yamut bi khamsin wa huwa yaqul. Ya. Dalam riwayat Muslim dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu. Ya, Jundub bin Abdillah Abu Abdillah al-Bajali al-Ulaqi. Ya. Dari kabilah Al-Ulaq, kabilah di dalam Bujailah, dan Bujailah itu dari Bani Kahlan. Dan Jundub ini disebut juga dengan Jundub Al-Khair. Jundub Al-Khair, beliau adalah sahabat yang masyhur, meninggal setelah tahun 60. Baik. Jadi Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 malam sebelum beliau meninggal. Ya, jadi ini kejadiannya didengar oleh Jundub 5 malam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Di situ dikatakan bi khamsin, khamsin artinya 5 malam. Khamsi layali. Ya, dan sebagian ulama ada yang mengatakan bi khamsi sinin. 5 tahun. 5 tahun. Iya. Tapi pendapat yang pertama itu lebih kuat ya. Kalau digandengkan dengan riwayat yang lain. Karena ini banyak menyebutkan bahwa Nabi di posisi sakit. Makanya lebih mendekatkan 5 malam sebelum beliau apa? Meninggal. Dan beliau berkata, inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalil. Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah akan adanya seorang khalil, kekasih mulia bagiku di antara kalian. Fa inna Allaha qad ittakhadhani khalilan. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalilnya. Kama takhadha Ibrahim khalila. Sebagaimana dia telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Iya. Baik. Jadi di sini Rasulullah dalam keadaan sakit, beliau berkata, inni abra'u ilallah, sungguhnya saya berlepas diri kepada Allah. Artinya saya mengingkari dan saya tidak terima. Saya menolak. Ayyakuna li minkum khalil. Ya. Saya memiliki khalil di antara kalian. Memiliki khalil di antara kalian. Nah, jadi beliau khalil itu derajat khulla ya, lebih tinggi daripada derajat al-mahabbah. Al-khalil artinya yang sangat dicintai. Mahabbah juga artinya sangat apa? Dicintai. Iya. Tapi derajat al-khulla itu lebih tinggi. Itu puncak cinta al-khulla itu. Puncak cinta. Iya. Apabila cinta itu sudah masuk ke relung-relung hati, paling mendalamnya, ke dalam hati, itu disebut khulla, kalau dalam bahasa Arab. Nah itu kata seorang penyair, qad takhallalta maslaka ruhi minni, wabida summiyal khalilu khalila. Kamu itu sudah masuk ke posisi ruh pada diriku. Nah, dengan hal inilah seorang khalil dinamakan khalilah. Itu dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi kalau dia cintanya sudah sampai ke ujungnya, ke puncaknya, maka itu disebut khalil. Dan dia derajat lebih tinggi daripada derajat apa? Derajat al-mahabbah. Ya, derajat al-mahabbah. Nabi berlepas diri memiliki khalil di antara kalian. Ini ubudiyah ya. Dan menunjukkan besarnya, tulusnya kecintaan Nabi kepada Allah. Sehingga enggak perlu ada khalil yang beliau cintai di tengah apa? Di tengah manusia. Iya. Kalau ada yang dicintai dari makhluk, kecintaan tabiat atau kecintaan suami kepada istri, itu paling disebut dengan habib. Pembahasan mahabbah, kecintaan. Tapi kalau al-khulla, ini puncak cinta. Dan itu diberikan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini penamaan yang Allah namakan dengannya Nabi. Ya. Disebut sebagai Khalilullah, al-Khalil. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga disebut sebagai Khalilullah. Ya. Karena itu kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi disebut dengan nama Habibullah, ini penamaan yang tidak memberikan kedudukan untuk Nabi, kedudukan yang selayaknya. Jelas ya? Tidak memberi untuk Nabi kedudukan yang selayaknya. Dan ini yang masyhur di kalangan orang-orang sufi. Mereka tidak sebut dengan Khalilullah, tapi disebut sebagai apa? Habibullah. Dan yang paling lucunya, tokoh-tokoh mereka disebut Habib semua. Ya, ingin menyaingi Nabi SAW dalam hal itu. Ini hal yang apa namanya, aneh ya. Sudah tidak memberikan kedudukan Nabi yang selayaknya. Kemudian dia pakai juga hal tersebut untuk selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kalau berbicara tentang cinta, ini ada tanda tanya besar di dalam masalah cinta mereka. Jelas ya? Baik. Jadi ini kecintaan beliau kepada Allah sehingga beliau berlepas diri. Tidak ada khalil beliau di antara kalian. Ya, di antara para sahabat. Kenapa? Kata beliau, "Fa'inna Allah qad ittakhadhani khalilan." Karena Allah telah menjadikanku sebagai khalilan. Jadi beliau telah dimuliakan oleh Allah, dijadikan sebagai khalilnya. Dijadikan sebagai khalilnya. Maka Rasulullah itu biasanya membalas, dan seorang hamba harusnya membalas ya dengan hal yang paling apa? Paling dicintai oleh Allah. Ya. Karena itu tatkala Nabi telah diampuni dosa-dosanya apa yang lalu dan apa yang akan datang, beliau berdiri melakukan sholat sampai pecah-pecah kedua kakinya. Ketika ditanya tentang hal tersebut, beliau hanya berkata, "Afala akunu abadan syakura?" Tidakkah saya pantas menjadi seorang hamba yang bersyukur? Nah, sama di sini, ketika beliau telah dijadikan sebagai khalil oleh Allah, maka beliau berlepas diri memiliki khalil di kalangan manusia. Iya. Dan ini dari puncak ketulusan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Kata beliau, "Fa'inna Allah qad ittakhadhani khalilan." Sungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil. "Kama ittakhadha Ibrahim khalilan." Sebagaimana Nabi Ibrahim dijadikan sebagai khalilnya. Iya. Nabi Ibrahim alaihi salam itu disebutkan sebagai khalilullah di dalam Al-Quran. "Wattakhadha Ibrahim khalila." Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Iya. Dan tidak ada yang mengingkari hal tersebut kecuali orang-orang Jahmiyah saja. Itu Ja'ad bin Dirham yang merupakan pentolan Jahmiyah, yang Jahm bin Sofwan mengambil pemikiran-pemikirannya dari Ja'ad bin Dirham ini. Ja'ad bin Dirham ini disembeli oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Disembeli di hari raya Idul Adha. Ya. Jadi beliau khutbah di mimbar, beliau berkata, "Sekalian manusia, semoga Allah menerima kurban-kurban kalian. Semoga Allah menerima kurban-kurban kalian. Ya. Adapun saya hari ini saya akan berkurban dengan Ja'ad bin Dirham ini." Karena dia menyangka Allah tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalila. Tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai apa? Khalilnya. Dan Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa. Maka Khalid Al-Qasri pun turun dari mimbar. Kemudian dia sembelih Ja'ad bin Dirham di ujung mimbarnya. Itu yang dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, syakara ad-dahiyata kullu sahibi sunnatin lillahi darruka apa lillahi darruka min akhi kurbanin. Kata beliau, setiap pengikut sunnah itu mensyukuri kurbannya Khalid Al-Qasri ini. Ya, betapa hebatnya kurban kamu, wahai saudaraku, kata Ibn Al-Qayyim. Lillahi darruka min ukhay kurbani. Begitu ya bacanya. Lillahi darruka min ukhay kurbani. Nah, jadi kalau ahli sunnah dia bergembira dengan hal yang seperti itu. Karena orang-orang yang seperti ini, kalau dia berucap tentang agama, berucap kekafiran dibiarkan, ya, maka akan banyak manusia yang seperti itu. Nah, itu dulu ya, pemerintah-pemerintah tegas. Dan Allah menjaga agama dengan mereka. Allah tinggikan derajat mereka dengan hal tersebut. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada para pemerintah kaum muslimin untuk bersikap seperti itu. Ya, di masa ini banyak yang harus disembelih. Ya. Tapi ini tugas pemerintah ya, bukan masalah peradilan. Tadi Khalid Al-Qasri itu pemerintah. Itu hukum pengadilan yang dia tetapkan. Jangan sampai ada yang keluar dia. Hah? Ini bukan hukum orang per orang. Saya berulang kali mengatakan tidak ada main hakim sendiri. Itu semuanya ada proses peradilan. Baik. Kemudian dikatakan di sini, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Iya. Kata beliau, ketahuilah bahwa sesungguhnya ala ini kata tambih ya. Ketahuilah bahwa baik, fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Seandainya saya ingin menjadikan seorang di antara umatku sebagai khalil, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ini terdapat keutamaan dan kedudukan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq namanya siapa? Abdullah ibn Uthman. Jadi nama lengkap beliau Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim ibn Murrah As-Siddiq Al-Akbar. Iya. Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling mulia menurut kesepakatan umat. Beliau meninggal di tahun 13 Hijriah. Beliau meninggal di tahun 13 Hijriah di umur sama dengan umur Nabi wafat, yaitu umur 63 tahun. Radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Ya, kemudian beliau berkata, ala wa inna man kana qablakum. Ini terdapat keutamaan Abu Bakar ya. Andai kata apa namanya? Dibuat Nabi ada khalil, maka Abu Bakar adalah khalilnya. Dan di sahih Muslim dikatakan walakin akhi. Tetapi Abu Bakar itu adalah saudaraku. Tapi Abu Bakar adalah apa? Adalah saudaraku. Maka disebut dengan saudara. Iya. Baik. Dan ini isyarat tentang khilafah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Nabi tidak memilih kecuali siapa? Abu Bakar. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Inni anhaakum an dhalik. Ya, ingatlah. Perhatikanlah, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Karena aku benar-benar melarang kalian dari perbuatan tersebut. Ya, jadi sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menegaskan larangan umat ini menjadikan masjid, menjadikan kuburan sebagai masjid. Penegasannya itu dengan tiga bentuk penegasan. Yang pertama beliau cela dulu umat sebelum beliau, sebelum umat Islam yang berbuat seperti itu. Ala wa inna man kana qablakum. Diingatkan dulu umat sebelum umat ini celaannya. Sisi yang pertama penegasannya. Sisi yang kedua ditegaskan, ya. Ala fala tattakhidul qubur masajida. Ini penegasan apa namanya? Beliau mentahdir, mengingatkan akan bahayanya. Jangan kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Kemudian yang ketiga, beliau tegaskan lagi larangan. Inni anhakum an dalik. Sesungguhnya saya melarang kalian dari hal tersebut. Jadi ini penegasannya dari tiga sisi beliau tegaskan. Yang menunjukkan bagaimana besarnya masalah ini di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tiga kali ya penegasan. Jadi hadis Jundub bin Abdullah ini sisi pendalilan penulis larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah karena itu wasilah kepada apa? Kesyirikan. Dan itu juga perbuatannya orang Yahudi dan Nasara. Baik, maka di dalam hadis terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Atau membangun masjid atau yang semisal dengannya. Kemudian yang kedua terdapat menutup segala pintu yang mengantar kepada kesyirikan. Iya. Dan terdapat yang ketiga terdapat penetapan cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu disifatkan mencintai dan dicintai. Iya. Baik. Dan penetapan sifat cinta bagi Allah adalah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Dan terdapat keutamaan dua khalilnya, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian terdapat keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, bahwa beliau adalah orang yang terbaik di tengah umat ini. Dan terdapat penegasan haramnya menjadikan kuburan sebagai masjid dari tiga sisi. Sisi yang pertama, apa tadi? Dijadikan hal itu celaan pada umat-umat sebelum umat Islam. Yang kedua, Nabi ingatkan. Nabi ingatkan jangan melakukan hal tersebut. Kemudian sisi yang ketiga, Nabi tegaskan larangan. Baini anhakum andalik. Baik. Dan terdapat juga di dalam hadits isyarat akan khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Iya. Dan juga di dalam hadis terdapat besarnya kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Di sini penulis membawakan ucapannya dan ini zahir disebutkan oleh Asy-Syarah bahwa ini ucapannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kadang penulis menukil dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tapi beliau tidak nisbatkan. Faqadanaha anhu wa huwa fi akhir hayatihi. Menjelang akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang umatnya terhadap perkara tersebut. Ya, sebagaimana di hadits Jundub ya. Tsumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alahu. Kemudian tatkala dalam keadaan sakaratul maut beliau melaknat pelaku perbuatan itu. Nah, ini sudah berlalu dalam hadits Aisyah. Wassalatu indaha min dalik. Dan salat di sisi kuburan dari hal tersebut. Maksudnya dari hal tersebut dari hukum menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi salat di situ itu masuk ke dalam hukum menjadikan kuburan sebagai apa? Sebagai tempat ibadah. Iya. Wa illam yubna masjidun, walaupun tidak dibangun masjid. Jadi walaupun dia kekubur misalnya, dia tidak bangun masjid di situ, tapi dia sholat di situ, itu artinya dia jadikan kuburan sebagai masjid. Artinya apa masjid? Sebagai tempat beribadah. Iya. Wa huwa ma'na qauliha khusya ayyattakhadha masjidan. Dan itu adalah makna Demikianlah makna ucapan Aisyah, dikhawatirkan bila kuburan beliau dijadikan sebagai tempat ibadah. Dijadikan sebagai tempat ibadah. Jadi maksud makna ucapan Aisyah itu penjelasan illah ya. Penjelasan sebab kenapa Nabi tidak, kenapa Nabi dikubur di rumahnya dan kenapa kuburan Nabi tidak ditampakkan. Fa inna as-sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan. Para sahabat juga tidak pernah membangun masjid tempat ibadah di sekitar kuburan beliau. Ya, jadi tampak di sini ya bahwa menjadikan kuburan itu masjid, enggak mesti dia bangun masjid. Dia sholat di situ, ibadah di situ, maka itu dianggap dia menjadikannya sebagai apa? Sebagai masjid. Iya. Wa kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Dan setiap tempat yang apa namanya? Setiap tempat yang dimaksudkan untuk mengerjakan sholat di dalamnya berarti sudah dijadikan sebagai masjid. Iya. Bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Baik, kata beliau wa kullu mawdi'in qusidatis salatu fihi faqad ittukhida masjidan. Setiap tempat yang dimaksudkan untuk mengerjakan salat di dalamnya berarti sudah dijadikan sebagai masjid. Ya, bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Bahkan setiap tempat yang digunakan sebagai tempat salat disebut dengan masjid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi telah dijadikan untukku sebagai masjid dan suci. Ya, jadi maksudnya bumi itu dijadikan masjid dan pensuci. Dimaklumi ya, apa maksudnya bumi dijadikan masjid? Ya, karena orang dimanapun dia didapati waktu sholat, dia boleh sholat di situ. Bukan artinya dijadikan masjid, dia bangun masjid di situ, tidak. Atau dianggap sebagai bangunan masjid, tidak. Tapi dia adalah tempat yang dibolehkan melakukan apa? Melakukan ibadah, bersujud kepada Allah. Begitu. Jadi maksud keterangan Syekhul Islam di sini, beliau ingin tegaskan ya bahwa menjadikan kuburan itu masjid tidak mesti maknanya membangun apa? Masjid. Itu dilarang jelas. Tapi sholat di situ, ibadah di situ, itu juga masuk di dalam bentuk menjadikan kuburan sebagai apa? Sebagai masjid. Hasilnya apa? Ya itu sudah kembali kepada hasilnya. Orang yang menjadikan kubur sebagai masjid, kena laknat, ya, dijadikan sebagai makhluk yang terjelek, dan seterusnya ya, dari mana-mana yang diterangkan di dalam hadis. Ya, jadi ini beliau ingin detailkan makna menjadikan kuburan itu masjid. Dan ini fikih. Banyak orang yang tidak memahaminya. Ya, tidak memahami akan hal ini. Baik. Karena itu bergampangan dengan mengagungkan kuburan. Nasallallahu alaihi. Baik, hadis yang terakhir. Kata beliau wali Ahmad bi sanadin jayyidin an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya wal ladzina yattakhidun al qubur masajida, rawahu Abu Hatimin fi sahihi. Ya. Kata beliau, dan bagi Imam Ahmad maksudnya dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Iya. Bisanadin jayyid, dengan sanad yang bagus. Jayyid itu artinya bagus ya. Biasanya kata jayyid itu dipakai kalau sanadnya antara hasan dan sahih. Biasanya di situ dipakai. Sanadnya antara hasan dan apa? Sahih. Umumnya dipakai jayyid di situ. Walaupun sebagian ulama ada yang menggunakan kata jayyid untuk hadith yang sahih. Untuk hadith yang jawdahnya bagus. Ya. Baik. Ini sebagian ya dari istilah dalam pembahasan hadith. Dengan sanad jayyid dari Ibnu Mas'ud. Marfu'an, secara marfu'. Apa artinya secara marfu'? Artinya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kadang diringkas ya oleh sahabat. Kadang umumnya sahabat berkata Rasulullah bersabda begini. Tapi kadang diringkas marfu'an. Dimarfu'kan, maksudnya Nabi juga yang mengucapkan. Terkadang sahabat berkata riwayatan, secara riwayat, maksudnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau yanmi bihi. Nah, itu juga bermakna marfu. Ada beberapa kalimat ya bermakna marfu. Ya umumnya kita cuma kenal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Rasulullah bersabda. Tapi ada istilah-istilah berjalan di kalangan ulama ahli hadis. Ya Rasulullah bersabda inna min syirarin nasi. Ya. Sesungguhnya di antara manusia terjelek, terburuk adalah man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Orang-orang yang menjumpai hari kiamat dalam keadaan masih hidup. Dalam keadaan mereka masih hidup. Ya. Jadi kalau terjadi hari kiamat dan dia masih hidup, berarti dia adalah sejelek-jelek makhluk. Karena hari kiamat itu hanya tegak di tengah manusia yang paling jelek. Tengah manusia yang paling jeleknya. Jadi kalau dia ada keimanan, itu dia akan mati. Dia akan mati sebelum terjadinya hari apa? Hari kiamat. Jadi nanti di akhir zaman itu Allah kirim angin lembut. Kemudian siapa saja yang punya keimanan walaupun sedikit di dalam hatinya, begitu disentuh oleh angin ini maka dia akan meninggal. Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak tersisa dari manusia kecuali yang terjeleknya saja. Ini yang pertama yang terjelek. Dan yang kedua walladzina yattakhidun al-qubur masajida. Orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Iya. Sebagai masjid. Warawahu Abu Hatimin fi sahihi. Dan diriwayatkan juga oleh Abu Hatim di dalam sahihnya. Abu Hatim maksudnya Ibnu Hibban, Muhammad Ibnu Hibban. Ya, tapi istilah Abu Hatim ini tidak populer ya. Dia dikenalnya dengan Ibnu Hibban. Dikenalnya dengan Ibnu Hibban. Baik. Nah, di dalam hadis Ibnu Mas'ud ini, sisi pendalilan penulis juga, beliau ingin tegaskan di sini, peringatan bahaya menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Iya. Karena itu adalah pengantar kepada kesyirikan. Baik. Di dalam hadis kita petik pelajaran. Yang pertama, salah satu manusia yang terjelek adalah orang yang menjadikan apa? Kuburan sebagai masjid-masjid. Yang kedua, terdapat peringatan akan bahaya sholat di sisi kuburan. Karena itu wasilah kepada kesyirikan. Iya. Dan terdapat bahwa hari kiamat itu hanya tegak di atas manusia yang paling jeleknya. Dan terdapat peringatannya dari bahaya kesyirikan dan segala wasilah yang bisa mengantarnya. Walaupun maksud pelakunya baik. Walaupun dia memiliki maksud yang baik. Nah.